Nah, ini kitabnya. Ya, ini saya sering katakan. Makanya ketika saya menerangkan hadis, saya sering terangkan itu kitabnya. Bukan saya ingin menyampaikan saya hafal, bukan. Maksud saya kalau orang ingin mencari, itu bisa mencari yang sama dan dilihat. Kalau saya keliru, ingatkan. Kalau benar, berarti kita punya kitab yang sama. Cetakan Darul Hadis tahun 2005, warnanya biru dongker. Kan? Saya sebutkan, buka halaman 111, paling kiri sebelah atas. Ustaz Felix bisa dicek misalnya, yang ini jilid pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk menggunjing orang dan mencela orang lain. Terutama nama. Anda kalau belajar dengan seks dan mencela orang lain, saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda. Yang saya ajarkan adalah merubah perilaku. Kalau ada perilaku yang tidak baik, itu yang kita rubah, bukan mencela orangnya. Karena itu saya koreksi sedikitnya, Ustaz Felix, saya tidak hobi berdebat. Saya tidak suka berdebat. Yang saya lakukan ketika ada sesuatu yang ingin saya pahami, ya kalau saya tidak bisa kunjungi, saya undang. Datang. Terkhusus pada persoalan yang gak bisa dibincangkan tanpa ada pertemuan. Jadi ada masalah yang memang harus ketemu, ada masalah yang tanpa ketemu pun selesai. Ini kadang-kadang ketika masalah yang harus diselesaikan dengan pertemuan, dibincangkan pada sesuatu yang tidak ada wasilahnya, ya misal, masalah dunia nyata dibincangkan di dunia maya, gak akan nyambung. Dan bukan menghadirkan solusi, yang menghadirkan masalah yang berkembang luas. Karena itulah teman-teman, ketika biasanya ada persoalan-persoalan, saya lebih senang berdiskusi. Kemudian kita undang. Dan kita tidak usah merasa malu, kalau kita salah, akui, sampaikan. Bahwa kami salah, yang benar yang seperti ini. Jika kita benar, jangan menggurui dan tutup aibnya. Tidak usah diumbar keluar. Cukup sampaikan. Saya sering banyak bertemu, termasuk di majlis ini. Termasuk sekian ada ustaz yang pernah menyoal, datang ke sini. Dan ketika datang, ustaz, saya doakan antum, masya Allah. Saya doakan antum dalam sujud antum. Alhamdulillah ustaz, saya pun doakan antum dalam sujud antum. Tuh lihat, ketika bertemu, kita gak pernah dengar kalimat itu. Silakan antum cek. Dan indahnya adalah, ustaz saya ingin berikan masukan. Silakan ustaz, saya terima segala hal yang baik-baik. Begitu disampaikan, saya dengarkan. Setelah didengarkan, saya sampaikan, ustaz, yang antum sampaikan itu informasi sebenarnya begini, begini, begini, begini. Begitu menerima itu, oh seperti itu. Kalau itu tidak apa-apa. Anda bayangkan, ramai di dunia maya, tapi di dunia nyata tidak seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Kami makan nasi goreng sama-sama. Kami ngobrol dengan yang lain sama-sama. Yang paling aneh begini, gurunya tenang-tenang saja, kok muridnya pada ribut? Aneh itu. Tapi yang hebat sekarang adalah keributan itu ditampilkan dengan soal yang sederhana, tapi ternyata itu informasi yang sangat berharga. Makanya saya undang orangnya, saya ingin ucapkan terima kasih. Kenapa? Bahkan saya berani mengatakan, saya berikan hadiah umrah. Saya berikan hadiah umrah. Bahkan saya akan langsung ajak orangnya menghadap Dubes Saudi, saya katakan orang ini telah berbuat baik kepada saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena memberikan informasi tentang hadis Nabi yang saya pun tidak sedang memikirkannya. Tidak ada masalah ketika dia menyoal, kok beda ya, beli kitabnya di tempat yang sama, kemudian jenisnya sama, tempatnya sama, keadaannya sama. Kok tidak ada ya di hadis Muslim? Masya Allah, itu kitab. Saya masih ingat belinya di mana. Warnanya apa? Tempatnya di mana? Orangnya apa? Saya pakai baju apapun, saya masih ingat pada saat itu. Bajunya batik, warnanya hitam, kolengnya ada emasnya. Teman saya Sandi, saya pakai topi warnanya, topi kayak koboi warnanya, biru dongker. Kita berangkat sama-sama. Keretanya saya masih ingat. Kemana perginya? Belakang Husainiyat. Orang yang belinya saya masih ingat. Posisi kitabnya sebelah pojok, rak yang kedua dari atas. Pojoknya paling kiri. Masih ingat betul saya. Harganya kalau dikonversi 450 ribu. Cetakannya Darul Hadis. Ada sebuah halamannya. Ada sebuahnya. Kita tunjukkan. Tapi yang paling menarik bukan itu poinnya. Yang paling menarik orang berdebat masalah nomornya. Yang itu pun sebetulnya saya ingin dengar. Anda baca nomor hadis itu seperti apa? Jangan-jangan Anda menyoal nomor hadis, Anda tidak pernah tahu bagaimana cara merumuskan nomor hadis. Silakan cek. Yang paling indah ketika menulis ini. Ustaz Adi salah memberikan statement. Hadis tentang sholat tahiyatul masjid di hadis Muslim. Nomor hadis 259. Begitu saya buka hadis tentang larangan teman-teman sekalian. Maaf, mencukur jenggot dan anjuran untuk memotong kumis. Tuh, Anda bayangkan. Ya, jadi kalau tidak pernah tahu tentang penomoran hadis bisa bahaya. Apalagi Al-Bukhari beda dengan cara membaca hadis Muslim. Nomornya bisa lain. Bisa lain teman-teman sekalian, itu ada penomoran. Coba silahkan cek, tanyakan pada yang bersangkutan. Dari mana tiba-tiba muncul nomor hadis? Padahal ketika dibuat, itu tidak ada nomornya. Kosong nomornya. Siapa yang pertama kali menginisiasi? Muhammad Fuad Abdul Baqi. Bagaimana sistemnya seperti ini? Ada tarkim dauli, penomoran internasional. Sistemnya begini. Kalau bacanya begini, syarahnya begini, halamannya begini. Kalau satu nomor beda dengan nomor yang kedua, apakah dianggap salah? Belum tentu. Karena hadis bisa dibaca dengan makna. Pernah dengar hadis ini? Idza matal abdu, idza mata ibnu Adam, in qata'a sa'iru 'amalihi. Pernah dengar? Idza mata ibnu Adam, jika meninggal seorang anak cucu Adam, maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Pernah dengar? Silakan cari di hadis Muslim. Gak akan ditemukan lafaz Ibnu Adam. Yang ada idza matal abdu atau idza matal insan. Insan 9 lafaz di hadis Muslim. Tapi apakah salah disebutkan dengan idza matal abdu? Banyak yang menyebutkan. Ulama, pakar tafsir, pakar hadis, salah enggak? Enggak. Hanya orang yang tidak tahu hadis ketika menyebutkan itu salah. Karena hadis bisa diriwayatkan dengan makna. Logika sederhananya begini. Nabi menyampaikan di banyak orang. Apakah ketika semua orang keluar kalimatnya akan sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ustaz Felix pada hari ini datang mengatakan bahwa beliau Ustaz Dunia Maya, menyampaikan dengan penuh cinta dan ditutup dengan kalimat-kalimat cinta. Ya, ada perbedaan dengan Ustaz Adi. Perbedaannya adalah cuma masalah makan daging babi, misal gitu kan? Misal saja, misal. Saya sampaikan seperti ini, Anda keluar lagi ulang kalimat saya dengan serupa. Ustaz Felix mic-nya masih ada, ulangi. Serius nih, Ustaz. Sudah, hadisnya dhaif. Baik. Teman-teman sekalian. Baik. Alhamdulillah. Baik. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu lebih baik daripada menyampaikan salah. Tapi ketika menyampaikan sesuatu dengan kalimat berbeda, substansi sama, itulah bedanya hadis dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an dijamin oleh Allah, lafaz dan maknanya tidak akan berubah. Makanya dari zaman old sampai zaman now itu sama semua. Enggak ada beda. Jaminannya ada Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an sebagai zikir peringatan bagi manusia, kami yang jaga, Allah yang jaga. Antum enggak usah repot-repot jagain, Allah yang jaga. Sampai kiamat terjadi, sampai kembali pada Allah akan sama dari awal sampai akhirnya. Tapi hadis tidak ada jaminan menjaga lafaznya. Yang ada keterangan bahwa itu semua bersumber dari wahyu yang Allah sampaikan pada Nabi. Quran surah ke-68. Ya teman-teman, ketika Allah firmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayat surah 53-nya dulu. Apa surah 53? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Quran surah 53-nya dulu dari ayat 3 sampai 4-nya. Lihat baik-baik kalimatnya. Hadis yang disampaikan oleh Nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu substansinya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Cuma lafadznya tidak dijaga. Untuk membedakan Al-Quran dengan hadis. Bayangkan kalau Al-Quran, maaf, dan hadis pun, hadis teman-teman sekalian, itu pun lafadznya harus persis sama. Berapa banyak kitab yang harus dikumpulkan. Yang harus antum hafalkan. Yang dibawa kemana-mana. Mushaf yang sekarang saja tebalnya sudah luar biasa. Dan itu dimudahkan. Bagaimana dengan hadis yang dikumpulkan sekian jilid yang antum harus hafalkan. Karena itulah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dari kita semua, ketika kita berinteraksi dengan hadis, kita tidak harus menghafalkan lafadznya, tapi bisa diriwayatkan dengan maknanya. Karena itu hadis masmalah ada 70 hadis, hadis tentang makan ada 10 hadis, hadis tentang isbal bahkan ada yang menghitung sampai 143 hadis. Apa intinya? Kalimat yang sama dengan lafadz yang berbeda-beda, karena yang meriwayatkan belum tentu orang yang sama. Paham sampai sini? Yang paling menarik halaman 111. Di kitab saya ya, kalau kitab yang disebutkan saya kurang tahu karena nggak pernah nunjukin kitabnya, itu masalahnya. Nah, ini kitabnya ya, ini saya sering katakan, makanya ketika saya menerangkan hadis saya sering terangkan itu kitabnya, bukan saya ingin menyampaikan saya hafal, bukan. Maksud saya kalau orang ingin mencari itu bisa mencari yang sama dan dilihat, kalau saya keliru ingatkan, kalau benar berarti kita punya kitab yang sama. Cetakan Darul Hadis tahun 2005, warnanya biru dongker. Ya kan? Saya sebutkan, buka halaman 111, paling kiri sebelah atas. Ustaz Felix bisa dicek misalnya, yang ini jilid pertama. Ya,